Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita telah menyelesaikan tafsir ayat ke-12 dari surat Al-Mumtahanah tentang bai'at kaum wanita yang beriman yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu sebagaimana telah dinukil ya oleh Ibn al-Jawzi dalam Zadul Masir dan Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir pada Fathu Makkah. Naam. Mereka datang beriman dan membaiat Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam apabila wanita-wanita beriman itu membaiat Nabi alaihi salatu wassalam atas perkara-perkara tersebut, dan telah kita pelajari tafsirnya satu persatu. Allah yusyrikna billahi syai'a wa la yusyrikna wa la yaznina wa la yaqtulna wa la dahunna wa la ya'tina bi buhtani yastarina wa baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sina ka fi ma'ruf. Maka memenuhi syarat untuk dibaiat ya, karena idza adalah perangkat bahasan bukan persyaratan. Maka jawabannya fabayyihunna, maka bayatlah mereka. Dan bayat itu berlangsung dengan kalam, dengan ucapan, atau disertai hanya dengan kalam, ucapan tanpa jabat tangan, atau disertai jabat tangan. Apakah disertai jabat tangan? Aidar, dengan jabat tangan atau tanpa jabat tangan? Tanpa jabat tangan. Kalaman. Nah, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari. Nah, la tamassu yadu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin minhunna qat. Innama yubayi'uhunna bil kalam. Dengan mengatakan apa? Apa kata Nabi SAW dalam membaiat mereka? Bayatuki ala dhalik. Bayatuki ala dhalik. Aku membaiatmu atas hal itu. Nah, adapun kaum lelaki, rijal dari para sahabat radhiyallahu anhum dalam berbaiat kepada Nabi SAW di samping dengan kalam, dengan ucapan mengucapkan isi bayat, disertai pula dengan berjabat tangan dengan Nabi SAW. Nah, dan ini dalil haramnya berjabat tangan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram, sentuhan yang bukan mahram. Naam. Karena ini momen yang besar, yang penting, yaitu bayat. Bayat rakyat kepada pemimpin, waliul amr, pada nabi umat, itu pun tanpa jabat tangan. Nah, dan Nabi SAW diperintahkan untuk beristighfar buat mereka. Astaghfirullahunna Allah, inna Allah wafur rahim. Ayat yang terakhir pada surat ini, ayat yang ke-13. Ya ayuhalladzina amanu, la tatawallaw qawman ghadiballahu alaihim, qad yaisu minal akhirati, kama yaisal kuffaru min ashabil kubur. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Khitab muwajjahun ilal ladzina amanu. Khitab ucapan pembicaraan tertuju kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. La tatawallau. La nahiyah. La nahiyah, larangan. Jangan. Ya, oleh karena itu tatawallau majzum bijazm dengan hasfi harfi nun, dengan membuang huruf nun. Asalnya tatawallawna karena majzum bila nahiyah dibuang nunnya sebagai tanda jazm. La tatawallau, ya, jangan kalian melakukan tawalli, muwalat, wala. Pembahasan tawalli, wala, muwalat sudah lewat. Di awal surat. Awal surat. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah faqad kafaru bima ja'akum minal haqqi, dan seterusnya. Larangan tawalli, muwalat, wala kepada orang-orang kafir. Mengawali surat ini dan juga larangan yang sama mengakhiri surat ini. Ayat ini. Nah, ingat kembali makna at-tawalli, al-muwalat, al-wala, loyalitas, ya, yaitu loyal, loyalitas mengandung makna hub, cinta, suka, menjalin hubungan persahabatan, kerjasama, saling mencintai, saling menolong. Nah, dengan orang kafir. Baik. Dan telah kita pelajari dan sampai pada tingkatan kufur akbar, merupakan riddah, kufur besar yang membatalkan Islam, merupakan kemurtadan. Apabila loyal itu sampai pada tingkatan mencintai orang kafir dan mendukung, mencintai orang kafir yang membuahkan hal-hal yang membatalkan Islam, menolong orang kafir dalam menghancurkan Islam, menghancurkan kaum muslimin, dalam mengalahkan kaum muslimin, membela mazhab orang kafir, mendukung, membenarkan mazhab orang kafir, agama mereka. Nah, baik. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw, jangan kalian melakukan menjalin hubungan loyalitas dengan qauman, satu kaum. Ghadiballahu alaihim, ghadiballahu, Allah telah murka alaihim, atas mereka. Allah telah murka atas mereka. Siapa kaum yang Allah murka kepada mereka? Siapa kaum yang telah dimurkai oleh Allah? Jika kita mengingat tafsir surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk, hidayah dan taufik, jalan yang lurus, siratal ladina an'amta alaihim, jalan orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang telah engkau murkai. Tafsirnya orang-orang Yahudi, kaum Yahud. Waradzalin, bukan pula jalan orang-orang yang sesat, itu orang-orang Nasara. Berarti apakah dengan itu kita menafsirkan qauman ghadiballahu alaihim, qaum yang Allah murka atas mereka, kita batasi di sini tafsirnya dengan orang Yahud? Larangan loyal kepada kaum yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang Yahud, karena tafsir ayat tersebut dan surat Al-Fatihah, "Ghairil maghdubi alaihim", bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahud. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah orang-orang Nasara tidak dimurkai oleh Allah? Apakah orang-orang kafir, orang-orang musyrik lainnya selain Yahud tidak dimurkai oleh Allah? Ketika pada ayat "Ghairil maghdubi alaihim", bukan jalan orang yang dimurkai Allah SWT, artinya orang tafsir dari orang Yahud, "Walad dhalin", bukan, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, yang Nasara. Apakah berarti yang dimurkai hanya Yahud? Jawabannya tidak. Bukan begitu. Jangan salah faham. Dan ini dijelaskan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Bada'i'ul Fawaid. Kita berbicara tafsir ayat-ayat tersebut dalam surat Al-Fatihah. Mereka semua dimurkai oleh Allah SWT. Jami'u asnafil kuffar wal musyrikin qad ghadiballahu alaihim. Seluruh macam, seluruh jenis orang-orang kafir, orang-orang musyrik, semuanya dimurkai oleh Allah. Semuanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Yahudi, Nasara, ahli kitab, orang-orang kafir, musyrik lainnya selain ahli kitab, semuanya dimurkai oleh Allah. Baik. Nah, jika begitu, bagaimana maksudnya ghairul maghdubi alaihim dikhususkan tafsirnya dengan orang Yahud, waladdallin dikhususkan tafsirnya dengan orang Nasara? Kata Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab yang saya isyaratkan tadi, karena murka Allah kepada orang-orang Yahudi lebih besar dari murkanya kepada orang-orang Nasara, sehingga dikhususkanlah ya bahasa murka atas mereka. Kenapa murka Allah lebih besar kepada orang-orang Yahudi? Karena orang-orang Yahudi lebih parah mereka daripada orang Nasara. Ya, mereka di atas ilmu, di atas bayyinah, kemudian menentang terang-terangan. Orang Nasara sesat dengan sebab kebodohan dan kejahilan mereka, tidak mau mengikuti bayan. Sama-sama dimurkai, tapi murka Allah lebih besar kepada Yahudi dengan sebab itu. Oleh karena itu, datang dari sebagian salaf mengatakan, barang siapa rusak man fasada min ulama'ina falahu shibhun min al-yahud. Man fasada min ulama'ina, barang siapa rusak dari kalangan ulama kita, falahu shibhun min al-yahud, maka dia memiliki keserupaan dengan Yahud. Dalam keadaan tingkatannya sudah berilm, sudah sangat jelas baginya ilmu, hujjah, tapi rusak, maka memiliki kemiripan dengan Yahudi. Wa man fasada min ibadina falahu syibhun min an-nasara. Dan barang siapa, wa man fasada min ibadina, barang siapa rusak dari kalangan ibad, ahli-ahli ibadah kita, orang-orang yang giat beribadah, gemar beribadah, sibuk dengan ibadah, tidak mengindahkan ilm, tidak memperhatikan ilm, sibuk dengan ibadahnya saja dan tidak memperhatikan ilm, sehingga bodoh, rusak akhirnya, rusak ya, padahal gemar beribadah dikarenakan tidak memperhatikan ilm, tidak belajar, maka memiliki keserupaan dengan Nasara. Alhasil, simpulan, berarti difahami sekarang seperti Ibn Qayyim, katakan Ibn Qayyim Al-Jauziyah tadi, bahwa pada dasarnya semuanya dimurkai, Yahudi, Nasara, dan seluruh orang kafir dan orang musyrik. Yang ini jelas dari adillah, dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, oleh karena itu kita butuh jawaban yang jawaban atas muskilah yang mungkin muncul dari kita. Kenapa dikhususkan al-maghdub alaihim ghairil maghdub alaihim dengan orang-orang Yahudi saja, padahal semuanya dimurkai oleh Allah. Nasara jadi murka dan yang dimurkai, tapi kenapa Yahudi itu dikhususkan Yahudi? Karena murka Allah terhadap Yahudi lebih besar daripada Nasara. Nah, berarti tafsir ayat ini jangan dikhususkan dengan orang Yahud saja. Qauman ghadiballahu alaihim jangan ditafsirkan khusus, yang dimaksud adalah orang Yahudi saja, tetapi meliputi seluruh orang-orang kafir. Dan demikian tafsir Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Juga As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir Al-Karim Ar-Rahman. Kata Ibnu Katsir, ya'ni al-Yahuda wal-Nasara wa sa'ir al-Kuffar. Ya'ni kaum Yahudi, kaum Nasara dan seluruh macam orang-orang kafir. Jangan loyal kepada siapapun selama dia kafir. Apakah dia Yahud, dari kalangan Yahud, Nasara ataupun yang lainnya. Mimman ghadiballahu alaihi wal'anahu wastahaqqa minallahi at-tar wal-ib'ad. Astahaqqa min Allah at-tarda wal ib'ad. Dari kalangan orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah dan berhak pantas mendapat dari Allah Subhanahu wa taala ya, pengusiran, dijauhkan, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dimurkai dan dilaknat. Fa kaifa tuwalunahum? Maka bagaimana mungkin kalian loyal kepada mereka-mereka itu? Kalian mencintai mereka, punya hubungan dekat, wa tattakhidunahum asdiqa'a wa akhillaa'a. Wa tattakhidunahum, dan kalian jadikan mereka asdiqa'a. Ya, sadiq, menjadikan sadiq, sahabat, teman akrab, teman dekat, wa khillaah, sama. Jadikan sebagai teman dekat, sahabat, wa qad ya'isu min al-akhirah. Nah, kelanjutannya sifat disifati mereka qad ya'isu min al-akhirah. Sungguh mereka itu, kaum tersebut yang telah dimurkai oleh Allah, qad ya'isu min al-akhirah. Mereka telah berputus asa dari akhirat. Telah berputus asa dari akhirat. Putus asa dari apa? Kata Ibnu Katsir, ay min thawabil akhirati wa na'imiha fi hukmillahi azza wa jalla. Artinya mereka telah berputus asa dari pahala akhirat, dari nikmat akhirat yaitu jannah pada hukum Allah azza wa jal. Pada hukum Allah azza wa jal, orang-orang kafir yang telah dimurkai, khalas, mereka telah dimurkai oleh Allah, telah dilaknat oleh Allah, telah dijauhkan dari rahmat Allah, maka tidak mungkin mereka dapat pahala akhirat. Tidak mungkin mereka dapat nikmat di akhirat. Tidak mungkin mencium baunya surga. Tidak mungkin. Maka berdasarkan hukum ini mereka putus asa dari itu. Tidak mungkin mereka mendapatkannya. Itu maksudnya. Sebabnya adalah kekufuran mereka yang mereka pilih sendiri. Padahal telah datang hujjah, qad qamat al-hujjah alaihim, telah datang para rasul diutus, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'ats rasula. Kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus para rasul. Namun mereka sendiri yang memilih itu. Maka pada hukum Allah, fi hukmillahi azza wa jal, mereka adalah orang-orang yang tidak mungkin mendapatkan pahala akhirat, nikmat akhirat. Tidak akan mencium baunya surga sama sekali. Sehingga mereka telah putus asa dari itu. Tafsir yang disebutkan Ibnu Katsir ini dikatakan, tafsir yang dikatakan oleh Ibnu al-Jauzi dalam Zadul Masir, "Hadha qawlu al-jumhur wa huwa as-sahih." Ibnu Jauzi mengatakan wal ma'na qad ya'isu min thawabil akhirah. Mereka telah putus asa dari akhir, yakni dari pahala akhirat, dengan makna yang disebutkan Ibnu Katsir tadi, fi hukm Allah azza wa jalla, pada hukum Allah azza wa jalla. Hadza qaulul jumhur, ini pendapat jumhur, kata Ibnu al-Jauzi dalam Zadul Masir, hadza qaulul jumhur, ini pendapat jumhur, wa huwa sahih, dan ini yang benar. Dan ini yang benar. Berarti ada pendapat lain selain itu, tapi yang benar yang tadi. Apa pendapat yang lain? Ada yang berpendapat qad ya'isu minal akhirah, sungguh mereka telah putus asa dari akhirat, artinya mereka putus asa untuk dibangkitkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan orang kafir mengingkari hari kebangkitan, sehingga mereka menganggap mustahil. Orang kafir menganggap mustahil hari kebangkitan, hari pembalasan. Tidak mungkin dibangkitkan. Tidak mungkin ada pembalasan amal. Sehingga dikatakan mereka putus asa dari itu. Itu pendapat yang lain. Pendapat yang kedua. Tetapi yang benar, yang pertama. Yang telah kita dengar tadi. Pendapat jumhur dibenarkan oleh Ibnu al-Jauzi, Ibnu Katsir, dan juga ya diantara yang bisa saya nukil pada kesempatan ini juga As-Sa'di rahimahullah. Nah, juga As-Sa'di rahimahullah. Nah. Qad ya'isu min al-akhirah. طيب كما يئس الكفار من اصحاب القبور كما يئس الكفار من اصحاب القبور sebagaimana kama sebagaimana halnya seperti halnya يئس الكفار putus asanya orang-orang kafir min ashabil kubur dari para penghuni kubur yang telah terkubur. Nah, permasalahannya sekarang untuk menafsirkan ayat ini, apakah min ashabil kubur muta'alliq bifi'il ya'isa secara ilmu nahwu, yang mengerti nahwu, apakah jar majrur min ashabil kubur muta'alliq keterkaitannya dengan fi'il ya'isa yang berarti kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur, sebagaimana halnya orang-orang kafir putus asa dari para penghuni kubur. Orang kafir yang masih hidup, sebagaimana halnya putus asanya orang-orang kafir yang masih hidup, ya, yang tidak boleh menjadi loyal dengan mereka, loyalitas dengan mereka, telah berputus asa daripada penghuni kubur. Jika min ashabil kubur jar majrur ta'alluqnya dengan ya'isa. Atau yang kedua, min ashabil kubur jar majrur ta'alluqnya katanya dengan kuffar, al-kuffar, yakni menjelaskan keadaan al-kuffar yang dikatakan ya Isa. Dalam ilmu nahwu kaidahnya jar wa majrur min harfu jar ashabi majrur bimin ashab mudhaf al-kubur mudhaf ilaih. Jar majrur apabila datang setelah ma'rifah, setelah isim ma'rifah, kedudukan i'rabnya sebagai hal. Jar majrur atau dharf dan madruf wal madruf ini syibhul jumlah. Jika datang setelah isim ma'rifah, al-kuffar ma'rifah ada al. Isim ini dimaksudi al, ma'rifah. Datang jar majrur setelahnya sebagai hal kedudukannya. Menjelaskan keadaan al-kuffar tersebut, haduhum min ashabil kubur. Keadaan orang-orang kafir itu, mereka termasuk dari para penghuni kubur. Yang ini sudah mati. Berarti, maksudnya, sebagaimana telah putus asanya orang-orang kafir yang telah masuk kubur. Jangan kalian menjalin hubungan loyal dengan orang kafir itu yang masih hidup. Ya, karena mereka itu orang-orang yang sudah putus asa dari pahala akhirat, nikmat akhirat pada hukum Allah. Tidak mungkin mereka mendapatkannya, merasakannya. Karena sebab mereka tidak dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu jangan kalian jalin hubungan loyal dengan mereka. Sebagaimana halnya orang-orang kafir yang telah masuk kubur, yang sudah mati, yang sudah masuk kubur, putus asa. Nah, ini apabila min ashabil kubur, ta'alluqnya dengan al-kuffar, hal, menjelaskan hal keadaan orang kafir tersebut yang telah mati. Nah, apakah yang pertama dan yang kedua ini diperselisihkan oleh ahli tafsir? Nah, dua qaul tersebut dinukil oleh Ibnu al-Jauzi dalam Zadul Masir dan juga Ibnu Katsir, juga oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nah, apa dari yang pertama? Kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Min ashabil kubur, dari para penghuni kubur, ta'alluqnya, keterkaitannya dengan apa? Fi'il, kata kerja ya'isa. Nah, berarti maknanya, kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur, sebagaimana halnya orang-orang kafir itu, orang kafir yang masih hidup itu. Ya. Yang kalian dilarang menjalin hubungan loyal dengan mereka karena mereka telah putus asa dari akhirat, sebagaimana halnya mereka telah putus asa min ashabil kubur, dari para penghuni kubur, bahwa para penghuni kubur itu akan dibangkitkan. Yakni mereka mengingkari hal itu. Mereka mengingkari adanya pembangkitan orang-orang dalam kuburan. Mereka menganggap itu mustab'ad, mustahil. Ini tafsir yang pertama. Nah, Ibn al-Jauzi mengatakan ahaduhuma, pendapat yang pertama, kama ya'isal kuffaru min ba'ti man fil kubur. Itu makna ayat. Kama ya'isal kuffaru min ba'ti man fil kubur, sebagaimana putus asanya orang-orang kafir dari dibangkitkannya orang-orang yang sudah masuk dalam kubur. Qalahu Ibn Abbas. Tafsir ini dikatakan oleh Ibn Abbas. Bagaimana memahami tafsir ini tadi? Seperti yang anda katakan, ini butuh ilmu nahwu. Nah, yang sudah paham nahwu insyaallah mudah memahaminya, yang belum ya, yang penting antum catat, nanti jika paham nahwu akan paham. Yang penting paham maknanya. Kenapa bisa ditafsirkan seperti itu? Karena min ashabil kubur dikaitkan dengan ya Isa. Yani ya Isal kuffaru, sebagaimana halnya orang-orang kafir itu telah ya'is, telah putus asa min ashabil kubur, dari para penghuni kubur untuk dibangkitkan kembali. Karena mereka sudah mati. Pada keyakinan mereka, orang sudah mati, khalas. In hiya illa hayatuna dunya, namutu wa nahya. wa ma nahnu bimab'utsin. Kehidupan kami hanya dunia. Hidup, mati, kelas, selesai, tidak mungkin dibangkitkan. Nah, sudah masuk kubur, hancur dalam kubur, bagaimana mungkin bisa hidup kembali, dibangkitkan? Tidak mungkin itu. Nah, mereka putus asa dari hal yang seperti itu. Mereka menganggap itu mustahil, tidak mungkin. Jadi, jangan kalian loyal dengan orang kafir itu yang telah dimurkai oleh Allah. Karena mereka itu orang-orang yang sudah putus asa dari pahala akhirat. Padahal kalian orang-orang yang tidak putus asa dari pahala akhirat. Kalian berharap pahala di akhirat. Kalian berharap nikmat di akhirat. Kalian berharap masuk jannah. Adapun mereka tidak ada harapan itu. Mereka sudah putus asa dari itu. Pada hukum Allah mereka tidak mungkin mendapatkan itu. Karena mereka ya telah dimurkai oleh Allah. Keadaan mereka itu yang putus, keadaan mereka itu bahwa mereka putus asa dari akhirat. Sebagaimana halnya putus asanya orang-orang kafir itu dari dibangkitkannya orang-orang yang sudah mati dalam kubur. Tidak mungkin dibangkitkan, jadi tidak ada pembalasan di akhirat setelah itu. Nah, termasuk kubur mati. Man yuhyil idhoma wa hiya ramim. Man yuhyil idhoma wa hiya ramim. Siapa yang bisa menyusun kembali tulang belulang dalam keadaan sudah remuk hancur begitu? Mustahil, kata mereka. Tidak mungkin bisa dibangkitkan. Mereka sudah putus asa dari dibangkitkannya para penghuni kubur. Nah, sebagaimana mereka putus asa dari pahala akhirat. Putus asa dari pahala akhirat, sebagaimana mereka putus asa dari hal yang seperti itu. Nah, tidak mungkin ada pembangkitan, tidak mungkin ada pembalasan di akhirat. Difahami? Ini tafsir yang pertama. Nah, tafsir yang kedua, kama ya'isal kufaru min ashabil kubur. Wasani kata Ibnu Jauzi, kama ya'isal kufaru alladziina matu min thawabil akhirah. Li'annahum ayqanu bil 'adzab. Kama ya'isal kufaru, sebagaimana halnya ya'isal kufaru alladziina matu, orang-orang kafir yang telah mati itu telah putus asa dari pahala akhirat. Li'annahum ayqanu bil adab, karena mereka sudah yakin akan dapat azab. Karena di kuburan mereka sudah merasakan. Di kuburan, di alam barzah, orang-orang kafir itu sudah merasakan azab. Azab. Yang terus-menerus sampai nanti hari kiamat. Sampai masuk dalam neraka. Jadi mereka dalam kuburan yakin. Yakin sudah bahwa mereka tidak akan dapat keselamatan di akhirat. Mereka pasti akan diazab. Sebagaimana halnya mereka merasakan azab sekarang dalam kubur. Qalahu Mujahid. Tafsir ini dikatakan oleh Mujahid. Kata Mujahid. Ah. Bagaimana memahami tafsir ini? Itu tadi yang anda katakan. Yaitu min ashabil kubur. Jar majrur ini ta'alluqnya dengan al-kuffar. Jar majrur ini datang setelah isim ma'rifah. I'rabnya sebagai hal. Menjelaskan hal al-kuffar yang putus asa itu. Halnya mereka sudah dalam kubur. Mereka sudah mati. Ya, ini sekarang pembandingan. Ya. Perbandingan. Kalian jangan loyal dengan orang-orang kafir itu yang masih hidup. Ya. Yang Allah murkai mereka, yang mereka dimurkai oleh Allah, yang mereka itu sudah putus asa dari pahala akhirat. Sebagaimana halnya orang-orang kafir yang sudah mati, rekan-rekan mereka yang sudah mati dalam kubur itu sudah yakin. Sudah yakin tidak akan dapat pahala akhirat karena mereka sudah diadab sekarang. Mereka yakin, seyakin-yakinnya mereka akan diadab di akhirat. Mereka putus asa dari pahala akhirat, dari nikmat akhirat karena mereka sudah membuktikan sendiri di alam kubur sudah diazab. Nah. Bisa difahami? Baik. Jadi kita ulangi sekali lagi. Hai orang yang beriman, kalian jangan loyal kepada kaum yang dimurkai oleh Allah, Yahudi, Nasara dan seluruh jenis, seluruh macam orang kafir dan orang musyrik yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. karena mereka itu qad ya'isu minal akhirah. Mereka itu adalah orang-orang yang telah putus asa dari akhirat, dari pahala akhirat, dari nikmat akhirat, karena hukum Allah Azza wa Jalla, karena kekufuran dan kesyirikan mereka. Karena yang dengannya mereka dimurkai sehingga mereka tidak mungkin dapat pahala akhirat, nikmat akhirat. Sudah jelas pada hukum Allah mereka pasti akan diadab. Ya. Padahal kalian orang-orang yang berharap akhirat, bukan seperti mereka. Kalian beda dengan mereka. Mereka putus asa dari akhirat, tidak berharap pahala di akhirat. Sementara kalian berharap pahala di akhirat, berharap nikmat di akhirat, berharap surga. Ya, maka jangan kalian menjadi loyal dengan mereka yang keadaannya seperti itu, telah putus asa dari akhirat, dari pahala akhirat, nikmat akhirat. Sebagaimana halnya orang-orang kafir yang kita mulai dari tes yang pertama. Sebagaimana halnya orang-orang kafir itu, ya, mereka yang kalian dilarang loyal kepada mereka, sebagaimana halnya mereka putus asa dari kebangkitan orang-orang yang masuk dalam kubur. Ya, mereka menganggap itu mustahil, mereka mengingkari hal itu. Ya, tidak mungkin dibangkitkan dari kubur untuk kembali ke akhirat. Tafsir yang kedua, sebagaimana halnya orang-orang kafir yang telah mati, yang telah menjadi penghuni kubur, yang telah putus asa dari pahala akhirat karena mereka yakin pasti diadab. Kenapa? Karena mereka sudah diadab sekarang dari alam kubur. Mereka sudah merasakan itu, sudah membuktikan, dan mereka sudah yakin bahwa mereka akan diadab nanti di akhirat. Mereka tidak mungkin selamat. Yang manapun dari kedua tafsir ini, yang jelas maknanya wadih. Orang-orang beriman dengan orang kafir beda. Bagaimana mungkin kemudian menjalin hubungan loyal dengan mereka? Orang beriman berharap akhirat, meyakini hari kebangkitan, orang-orang yang mati penghuni kubur akan dibangkitkan dan akan diberi balasan di akhirat. Yang beriman akan dapat pahala dan nikmat masuk jannah. Yang kafir, yang musyrik akan diazab masuk neraka. Bagaimana mungkin kemudian di dunia ini menjalin hubungan dekat, saling mencintai, saling kerjasama, saling menolong, jadi teman dekat, jadi sahabat dekat, ya? Padahal berbeda hakikat seperti itu maksudnya. Bahaya. Artinya jika itu dilakukan, orang yang beriman ini yang tadinya berharap akhirat bisa terseret masuk dalam golongan mereka sehingga juga sama-sama putus asa dari akhirat. Dan di sana kita mendapati kenyataan realitas kaum yang tidak mengindahkan prinsip al-wala wal-bara, betul-betul terjerumus dalam jurang kebinasaan ini. Ya, sebagian mereka telah difonis oleh ulama murtad. Karena tidak ada al-wala wal-bara, menjalin hubungan loyal dengan orang-orang Yahudi, orang Nasara, orang kafir. Berkawan dengan mereka, bersaudara dengan mereka. Sampai pada batas menganggap agama mereka benar, baik, sama. Kita dengan mereka saudara. Ya. Saudara, kawan, teman. Ya, bukan musuh. Bukan agama yang batil mereka. Ya, maka qaidal wala al bara ini untuk menjaga, ini batas sehingga seseorang terjaga. Ya, supaya istiqomah. Jangan main-main dengan masalah ini. Ya, terbukti realitas sebagian orang murtad, ya, gara-gara itu. Allah musta'an. أكتفي بهذا القدر جزاكم الله خيرا سبحان الله وبحمدك لا إله إلا أنت